jadikanlah harta ini sebagai sarana yang akan mengantarkan kita kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, saya masih belum mudeng tentang zakat. Kapan dibayarkan atau berapa lama waktu harta harus dizakati? Satu gini ya. Misalnya sekarang harta kita sudah sampai nisab. Kemarin kita hitung-hitung kira-kira berapa? Sekitar. Loh, ini masih fluktuatif ya. Jadi bukan saya katakan 15, tapi sekitar apa? 15. Nanti kalau misalnya emasnya naik atau peraknya turun ya nanti bisa jadi beda. Ya. Kalau misalnya sekarang jenengan punya duit 15 juta katakanlah. Kemudian duit itu tetap bertahan. Jadi 15 juta tetap bertahan, 15 juta ataupun kalau misalnya kurang ya kurang dikit lah ya, lebih gitu. Nah itu bertahan stabil sampai 1 tahun, sampai 1 tahun. Misalnya dihitungnya mulai sekarang, mulai hari ini tanggal berapa? 30 Januari. Misalnya nanti 30 Januari berikutnya, 2014, hartanya masih segitu enggak? Tapi jangan, oh besok 30 jam 29 kurangi disit duitnya. Ragutul, enggak. Ngakali enggak boleh. Ngakali enggak boleh. Tapi kalau misalnya betul-betul ada kebutuhan mendesak, misalnya tanggal 29 anaknya na'udzubillah minta diketabrak, akhirnya duit itu jadi berkurang, berarti enggak kena zakat. Berarti enggak kena zakat. Itu namanya haul. Haul itu satu tahun. Jadi kapan? Terserah jenengan, ngitungnya mulai kapan. Biasanya orang itu supaya ingat biasanya itu Ramadan. Nah, biasanya apa? Ramadan. Walaupun enggak harus Ramadan. Jenengan pengen Syawal juga enggak apa-apa. Pengen besar badan besar juga enggak apa-apa, enggak masalah. Terserah jenengan. Yang penting ukurannya satu tahun. Misalnya hari ini saya dapat 100.000, bolehkah disisihkan uang 2.500 rupiah sebagai zakat? Itu bukan zakat. 100.000 enggak nyampe senisob. Itu sedekah. Itu sedekah. Jadi bukan zakat. Ustaz, Qarun sama Nabi Sulaiman banyakan mana? Wah, enggak tahu saya ini. Enggak tahu saya Qarun sama ini. Tapi kalaupun banyak Nabi Sulaiman kan tenarnya tenar positif, bukan tenar negatif. Apakah ada pengaruh tidak terkabulnya doa disebabkan makanan yang haram atau dengan cara yang tidak baik? Oh jelas, Nabi SAW menegaskan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ketika ada seorang yang dalam bepergian, ya, ketika sedang bepergian, dan bepergianlah waktu yang mustajab, kemudian dia mengangkat tangan adalah salah satu faktor yang menyebabkan doanya mustajab. Dia sudah bepergian, mengangkat tangan, dia sudah berdoa ya Rabbi, diulangi doanya, karena mengulang doa termasuk juga salah satu yang menyebabkan doa mustajab. Jadi dia mendatangkan tiga faktor. Ketika dia bepergian, dia mengangkat tangan, sambil dia ulang-ulang doanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anna yustajabu lahu. Enggak mungkin doa yang dikabulkan. Luar biasa tuh. Padahal sudah melakukan sebab-sebab faktor-faktor dikabulkannya doa, tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Disebutkan dalam hadis tersebut, wa mat'amu haram, karena makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, karena minumannya haram. Wa malbasu haram, bajunya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu akan dikabulkan? Ustaz, apa hukumnya curhat? Kan sama saja membeberkan aib sendiri kepada orang lain. Apa tujuannya? Curhat itu tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin minta nasihat? Minta nasihat dan apa? Ya. Yang enggak boleh itu membeberkan aib tanpa ada sebab dan tujuan. Ya. Enggak masalah. Jadi istisyar, minta pertimbangan, curhat, mengungkapkan masalah itu perlu. Ya. Karena kita banyak mungkin kurang ilmu, tapi yang jadi masalah itu yang gak boleh kalau curhatnya di Facebook. Curhat kok di Facebook? Facebook itu siapa yang buka? Ya, curhat itu sama orang yang terpercaya, orang yang berilmu, yang bertakwa, sehingga bisa memberikan masukan yang baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.